terperik, hancurlah rasa hatiku, ditelan laut bermadu. Aduhai, hilang dayaku, tidak kuasa aku menunggu. Tak seorang jua yang tahu gelisah hatiku. Biar ku terkenang di dalam halimun malam. Biarlah aku seorang mengenang nasib diri. Hilang dayaku, tidak kuasa aku menunggu. Tak seorang jua yang tahu gelisah hatiku. Biar ku terkenang di dalam halimun malam. Biarlah aku seorang mengenang nasib dayaku, tidak kuasa.